Kita akan berjumpa dengan dengan Tuhan, kemudian kalian melanggar sumpah, kemudian kalian sengaja melanggar sumpah. Misalnya dari saksi misalnya, apakah engkau melihat ini dan itu? Allah aku melihat coba kalau ini terdiri nasi-nasi Allah aku melihat tapi nanti dia memang dari coba maka ini dia kalau sekarang mereka kami karena kami jadi tempatnya masalah dari ayamin Barang siapa yang tidak mendapatkan makanan yang diberikan kepada orang miskin, atau tidak mempunyai pakaian yang diberikan kepada orang laki-laki atau perempuan, dan juga tidak mendapati, tidak kuat untuk bisa membebaskan budak, dan tidak bisa mendapatkannya, maka tebusannya adalah puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Yaitu pada siapa yang dia tidak mendapati salah satu dari pilihan tadi, apakah memberi makan, memberi pakaian, atau membayarkan hijab, ulang di dalam memberikan pakaian ini sama, itu jumlahnya 10 seperti memberikan makanan. Orang 10 pakai mungkin. Maka dia berpuasa. Thank you. Sumpah itu adalah mengagungkan Allah SWT. Jika terkala dia melanggar sumpah kepada Allah SWT, berarti melanggar, menghilangkan kesempurnaan atau keagungan, mengulangi keagungan Allah SWT, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ini akan memberatkan nanti berusaha. ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar itu dengan membayar kafarah, maka hukumnya akan selesai. Sanksinya sudah dibayar di dunia, yaitu membayar kafarah tebusan karena melanggar sumpahnya sendiri. Bahagia ahlan al-Islam sama hatamu wayasaru wadahal kulula bil masyakil qabla wuku'iha. Maka demikianlah Allah SWT mengumumkan bahwasanya Islam adalah agama yang toleransi, agama yang tidak kaku, dan agama yang mulia, dan selalu memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mendapatkan kesulitan tatkala dia mendapati permasalahan. Wa ja'ala tahlil abidi min al-riqi, dan juga bisa tentunya menyeru, yaitu untuk membebaskan seorang budak dari perbudakan. Bahasa ala dzalika menurut al-Qa'i al-Qa'ashalah qarnan qabla an yaqifa wal-injur min jahilin. Dan Islam tentunya telah menghasut dan membebaskan budak dari perbudakan sejak 14 tahun yang lalu, sebelum orang-orang barat sadar terhadap kejahilan mereka. Kenapa baru sadar terhadap kejahilan mereka? Karena orang-orang barat ini sebelum kedatangan orang-orang Islam, mereka orang-orang yang tidak mempunyai peradaban, yang terkala Islam merambat di Eropa, mereka baru mengadaban, mengenal syarat Islam, mengenal tata-tata Islam, mengenal taharah bersuci. Orang tidak seorang nasrani itu tidak tahu bersuci, tidak mengenal yang namanya mandi berwudu, tidak kenal. Harus mandi, tidak harus berwudu. Karena mereka tidak mengenal peradaban mereka lalu sedikit. Lebih-lebih perkembangan Islam di waktu itu telah canggih, bisa menciptakan keperluan-keperluan sehari-hari kemaslahatan kaum muslimin, bisa menciptakan sabun, menciptakan jatangan. Orang-orang barat dulu belum mengenal, belum tahu sabun, belum tahu jatangan. Sebelum orang barat ini mengenal tentang ilmu, maka Islam telah begitu tinggi mengandil kalbuk membebaskan budak. Wa yastayqidu nawihim wa yang sahaja dikali anfusihim sebelum orang-orang barat mereka bangun dari tidur mereka. Dan juga sebelum orang-orang barat menuntut kebebasan mereka, maka Islam telah memberikan pelajaran-pelajaran yang banyak berharga. Dan kemajuan mereka tentunya apa? Tentunya adalah berupa warisan. Warisan dari orang-orang Muslim yang mereka kalahkan. Mereka kalahkan. Ya kan, itu Spanyol ini dikuasai oleh Islam. Spanyol Prancis. Apakah Prancisnya bisa? Dan meninggalkan peradaban yang tinggi, kemajuan yang tinggi. Thank you.